إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin a'azzani wa'azzakum allahu barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj, dan tidaklah Allah menginginkan pada kalian di dalam agama ini kesusahan, melainkan Allah menginginkan pada diri kita di dalam berkeyakinan dari agama ini itu adalah kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ayukhaffifa ankum wa alima fikum, yuridullahu ayukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan kepada kalian untuk kalian diberikan keringanan, untuk kalian dimudahkan dalam beragama ini. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Kami tidak akan membebani suatu jiwa kecuali dengan sesuatu kemampuannya. Menunjukkan bahwasanya lemahnya jiwa tersebut, sehingga Allah membebani kewajiban atau syariat ini sesuai dengan kesanggupannya dan kemudahannya. Jadi menunjukkan dalam ayat-ayat tersebut bahwa agama kita ini mudah. Dan dengan kemudahan ini kita melakukan suatu amalan, Allah membalasnya dengan keutamaan yang sangat besar. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemudahan agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ana khaffafa 'alaikum minkum 'alima anna fikum dha'fa. Khaffafallahu 'ankum 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah mengetahui bahwasanya kalian itu lemah. Allah sekarang Allah memberikan keringanan kepada kalian karena kalian sesungguhnya lemah di dalam beragama ini. Sehingga dengan inilah suatu Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kita kemudahan, bukan kesusahan dalam agama ini. Sehingga dengan kita melakukan amalan, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan lipat ganda. Ini menunjukkan tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah terhadap agama ini dan hamba-hambanya dan mudahnya agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, bukan menginginkan kepada kalian kesusahan. Asy-Syaikh Abu Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, ayuridullahu ayyassira alaikum turuqa almusilata ila ridwanihi a'dama taysirin wa yusahhiluha asadda tashilin. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية تسهيل في أصله. وقال أيضا السهولة ما أمر الله به وما نهاكم عنه. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Baqarah tersebut, ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu Allah menginginkan pada kalian yaitu suatu kemudahan. Allah memudahkan bagi kalian untuk kalian bisa sampai ke jalan-jalan yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu dengan Allah memuliakan atau memudahkan dengan semudah-mudahnya. Dan Allah memeringankan pada hamba ini, pada kita semua tentang agama ini dengan sepuncak-puncaknya kemudahan. Oleh karena itu kita dapati seluruh di dalam Al-Qur'an atau dalam agama ini apa yang Allah perintahkan Dan apa yang Allah larangkan kepada hambanya, itu merupakan puncak dari kemudahan pada asalnya. Oleh karena itu seluruh apa yang diperintahkan dalam agama ini, dan apa yang dilarang dalam agama ini adalah mudah. Hanya kita saja yang merasa susah dan berat. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan ini kita akan menyebutkan tentang kemudahan dan kemurahan agama ini terhadap pemeluknya dengan melakukan amalan yang sedikit. Tetapi Allah memberikan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yusadda ad-dina ahadun illa ghalabahu." Rawi Bukhari wa ghairuhu min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang memberat sekali-kali seorang pun yang memberat-beratkan dirinya dalam agama ini, mesti dia pasti kalah dan tidak mampu untuk mengalahkan agama. Karena mudahnya agama ini. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis tersebut, beliau mengatakan anna dina yusrun wala haraja fihi wala masaqata liqoulihi ta'ala walau syaa'allahu la'annakum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya agama ini mudah, tidak ada berat di dalamnya dan tidak ada suatu hal yang memberatkan jiwa di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, kalau Allah menginginkan maka Allah pasti akan memberatkan kalian dalam agama ini. Memberikan beban yang berat dalam mengamalkan agama ini, tapi Allah menginginkan pada kalian kemudahan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menunjukkan agama ini mudah. Dari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan itu adalah kemudahan. Pada asalnya hanya diri kita saja, hawa nafsu kita saja yang merasa berat dan enggan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu pada pertemuan kita akan menyebutkan poin-poin yang mana agama ini mudah dan ringan pada asalnya, yang mana dengan itu Allah akan memberikan balasan yang sebenarnya tidak sesuai dengan amalan tersebut. Tetapi karena kemurahan agama ini, karena rahmat Allah ini, Allah memberikan amalan yang sedikit dilipat gandakan balasan dengan amalan yang besar. Poin yang pertama itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir?" Sungguh-sungguh kami telah memberikan kemudahan pada Al-Qur'an ini. Apakah ada yang mau berpikir? Kata Al-Mujahid rahimahullah, "Haunan qira'atuhu." Berkata Al-Mujahid bahwasanya ketika menafsirkan ayat Allah, sungguh-sungguh kami memberikan kemudahan, memudahkan Al-Qur'an ini untuk dibaca. Yaitu kata Mujahid adalah mudah untuk dibaca. Kata Imam bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, walaula annallaha yassarahu ala lisani adamin famastata'a ahadun minal khalqi ayatakallama bikalamillahi azza wajal. Kata Imam bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalaulah bukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an ini di lisan-lisan Bani Adam, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk berbicara, mengucapkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala itu membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, ini kemudahan. Mudah sebenarnya Al-Qur'an itu, hanya kita saja yang merasa berat. Allah memudahkan pada kita dengan ayat tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Fahal min mudzakkir," ketika menafsirkan ayat tersebut, "Fahal min mutadzakkirin bihadzal Qur'an?" Alladzi yassarallahu hifdahu wa ma'nahu. Apakah ada orang yang mau memikirkannya terhadap Al-Qur'an ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini mudah untuk dihafal dan diketahui maknanya. Menunjukkan agama ini mudah. Itu dari sisi Al-Qur'an. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha wala aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun." Rawahu Ibnu Majah wa ghairu min hadis Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, menunjukkan mudahnya Al-Qur'an ini. Apakah ada yang mau membaca Al-Qur'an? Apakah ada yang mau mempelajari Al-Quran? Apakah ada yang mau menghafal Al-Quran? Apakah ada yang mau bersemangat menghafal Al-Quran? Apakah ada yang mau semangat mempelajari Al-Quran dan mentadaburinya serta mengamalkannya? Fahal min muddakir. Kemudian poin yang kedua. Tentang kemudahan Al-Quran, tentang kemudahan agama ini. Yaitu Rasulullah, itu tentang hadis Rasulullah SAW. Allah pun memudahkan sunnah Rasulullah SAW bagi pemeluknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi dan selainnya min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pula. Qala Rasulullah SAW, nadarallahu imra'an samia maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballagaha. Kata Rasulullah SAW, sebenarnya Allah mencerahkan seseorang yang dia mendengar hadisku, kemudian dia mengumpulkannya dan dia menghafalkannya, kemudian dia menyampaikannya. Naam. Kemudahan dengan amalan yang sedikit mendapatkan keutamaan yang besar. Dapatkan doa Rasul dan dikabulkan oleh Allah. Wal maksud kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal maksudu anna an-nadrata liman anna nadarta liwajhi man samia sunnati Rasulillah sallallahu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aha wa hafidhaha, yani hiya atharatu tilka nadrati tilka halawati wal bahjati was surur alladhi fi qalbi wa batini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya kecerahan tersebut dalam doa tersebut tadi, kecerahan tersebut adalah kecerahan di dalam yang terpancarkan di wajahnya bagi siapa saja yang mendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengumpulkannya, kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia menyampaikan pada umat, maka itu merupakan kecerahan di wajah tersebut, merupakan asal muasalnya dari hatinya berupa kemanisan iman dan kebahagiaan iman dan kecintaan imannya yang ada dalam jiwa dan batinnya, menunjukkan kemudahan. Dengan kita menghafal satu hadis, innamal a'malu binniyat, cuma poin sedikit. Innad-dina yusrun, cuma tiga kata. Tapi Allah melipat gandakan dengan besar. Diberikan kecerahan di wajah dan diberikan ketenangan dan kemanisan iman di dalam jiwa. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dunia dan seisinya. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga pula, yaitu thalabul ilm. Amalan ringan, tapi keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah, tetapi Allah membalasnya dengan keutamaan yang besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya min hadits Abi Darda radhiyallahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihata aridan li talabil ilm. Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samai wal ardh. Hatta al-hitan fi al-ma' wa inna fadl al-'alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamar 'ala sa'ir al-kawakib wa inna fadl al-'alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamar 'ala sa'ir al-kawakib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapa saja, barang siapa yang melakukan suatu perjalanan untuk dia mendapatkan ilmu mudah, maka Allah akan memudahkan dia menuju kepada jannah. Jannah bukan perkara yang berat, yang mudah. Perkara yang berat. Karena jannah dihiasi oleh syahwat. Sementara neraka dihiasi dengan perkara. Neraka dihiasi dengan perkara syahwat. Sementara jannah dihiasi dengan perkara yang susah. Maka orang yang melakukan perjalanan mudah. Tapi balasannya sangat berat. Besar bagi orang yang memiliki utamaan. Dimudahkan jalan menuju. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, apa yang ada di langit dan di bumi, memintakan ampun untuk mereka. Sampai pun ikan yang ada di lautan, berbagai macam bentuk ikan dan apa jenis di dalamnya, memintakan ampun pula kepada mereka. Dan sesungguhnya orang yang alim, keutamaan orang yang berilmu daripada ahlul ibadah, seperti keutamaan bulan dengan seluruh bintang-bintang. Amalan yang ringan, amalan yang mudah. Hanya kita saja yang merasa berat dan susah. Karena syaitan terus mengawasi dan menggoda kita. Dan hawa nafsu terus mengekang kita. Karena kita merasa berat namanya thalabul ilm. Padahal akhirnya mudah. Mempelajari Al-Quran dan sunnah. Naam. Mudah. Balasannya besar. Di sisi Allah SWT. Kemudian poin yang berikutnya yaitu sholat. Perkara sholat ini sebenarnya perkara yang ringan dibandingkan umat-umat sebelum kita. 6-5 kali sehari semalam mudah. Dengan jumlah rakaat yang ringan. Paling 5 menit selesai. Tapi karena hawa nafsu sekali lagi. Karena syaitan. Karena kemaksiatan. Karena kepentingan duniawiah. Dan seterusnya tadi menghalangi kita. Padahal perbuatan yang ringan. Keutamaan yang besar sisa Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati afdalu min salati fi baiti wa suqihi 25 dhifan wa dhalika annahu yatawadda fa ahsana alwudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju ila as-salah lam yakhthu khatwatan illa rufiyat lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun fa idza shalla la tazalu malaikatu tusalli alayhi ma dama bi musallahu allahumma salli alayhi allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu wa la yasalu fi salati man tarra as-salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang di dalam berjamaah lebih afdal 20 kali 5 lipat dibandingkan salatnya di rumahnya ataupun di pasarnya, tempat perdagangannya dan tempat pekerjaannya. Yang demikian itu karena sesungguhnya dia berwudu di rumahnya, kemudian dia memperbagus wudunya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya ke masjid kecuali untuk sholat. Maka satu langkah mengangkat derajatnya dan langkah yang berikutnya menghapus dosanya. Kalau dia sudah sholat di dalam masjidnya, keutamaan demi keutamaan Allah lipat gandakan dengan satu amalan sholat yang ringan, paling 5 menit selesai sholat berjamaah, sholat duhur. Seterusnya. Dibandingkan kita ngobrol, dibandingkan kita melakukan perjalanan 1 kilo, misalnya di perdagangan tempat kerja kita yang macet bisa kita sampai 1 jam. Sholat berjamaah paling lama 15 menit. Nah, kalau dia sudah sholat dalam masjidnya, maka para malaikat bersalawat kepadanya mendoakannya, ya Allah berilah salawat kepadanya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Dan senantiasa dia berada dalam hukum orang yang bersolat selama dia masih ada di tempat masjidnya. Amalan ringan, keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahal min muddakir? Apakah ada orang yang mau berpikir tentang agama yang ringan dan mudah ini, tetapi dengan amalan yang ringan dan mudah Allah melipat gandakan jauh lebih besar yang seakan-akan tidak sebanding dengan amalan kita. Naam. Kemudian yang berikutnya puasa. Ringan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari berapa jam? Tidak cukup 12 jam. Tapi Allah balas dengan sebesar-besarnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu satu dengan yang lainnya, Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadhan kepada Ramadhan yang berikutnya, dihapuskan dosanya. Apa yang telah lewat selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ramadhan yang ini sampai berikutnya 1 tahun. Allah menghapuskan dosanya. Padahal kita cuma melakukan menahan makan dan minum dan syahwat dari perbuatan ghibah dan namimah, dusta dan seterusnya. Cuma kurang lebih 12 jam atau kurang dari itu. Allah balas dengan diampuni dosanya selama 1 tahun penuh. Masya Allah. Nah, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan menghidupkan malam lailatul qadr satu malam saja Allah Subhanahu wa taala membandingkan satu amalan tersebut seperti 84 tahun. Masya Allah. 1000 bulan. Lailatul qadr khairu min alfi syarr. Malam lailatul qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma 1 malam. Amalan yang mudah, ringan, tapi betapa banyak orang yang melalaikannya, betapa banyak orang yang meremehkannya, betapa banyak orang yang tertipunya, betapa banyak orang yang melalaikannya. 1 malam sebanding dengan 84 tahun. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yuridu bikumul yusra. Naam, oleh karena itu ikhwani fi din, azan wa asakumullah. Banyak keutamaan salat, puasa. Sebagaimana sudah yang baru kita baru lakukan. Puasa Muharram dan puasa Arafah. Yang diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Enam itu puasa Arafah dan puasa Muharram juga. Setahun sebelumnya. Atau setahun yang akan datang. Anam setahun yang sebelumnya. Ini suatu keutamaan. Kita masuk ke poin yang berikutnya, zakat. Zakat ini juga amalan ringan. Kita mengeluarkan harta. Sedikit tidak ada apa-apanya dengan apa yang Allah berikan rezeki dari kita semenjak kita lahir sampai kita mati. Dengan zakat. Keutamaan yang ringan. Apa amalan yang ringan tapi keutamaan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qada aflahal mu'minun. Di antaranya. Alladhinahum izzakati fa'ilun. Walladhinahum lizzakati fa'ilun. Sungguh berbahagia orang-orang beriman. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang menunaikan zakat. Apa balasannya orang menunaikan zakat? Ulaika humul warithun. Alladhina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun. Orang-orang yang menunaikan zakat balasannya adalah pewaris jannah Fir'aun, Firdaus, kekal abadi di dalamnya. Amalan ringan. Seberapa beras? Seberapa beras? Berapa liter? Tidak cukup 5 liter. Harta dari apa yang kita miliki cuma 2,5%. Tidak ada apa-apanya dibandingkan jannah Firdaus kekal di dalamnya. Dapat bidadari, kekal abadi, tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan tua, dan semua namanya kesengsaraan kita dapat di dunia. Dari amalan ringan, keutamaan besar. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin, fahal memudzakir. Siapa yang mau berpikir? Oleh karena itu, Syekh Al-Basyikh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Ketika menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka harta-harta mereka untuk keluarkan zakat, karena itu akan membersihkan mereka dan akan mensucikan mereka. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Fahatani faidatani azimatani at-taharatu wa-zakah at-taharatu minad wa taharatu minal akhlaqi ar-radilah kal bukhl wa tuzakkihi bi an taj'alaha bi an taj'alahu fi dairatil kurama. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, faedah dari ayat tersebut bahwa mengeluarkan zakat ada dua faedah yang sangat besar, yaitu akan mensucikan dia, akan membersihkan dia dan mensucikannya, membersihkan dia dari dosa-dosanya dan membersihkan dia dari akhlak yang rendah seperti kikir, dan akan memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang mulia. Ini keutamaan zakat yang ringan dan keutamaan dua yang besar yang Allah janjikan, yang Allah kabarkan. Kemudian kita masuk poin yang terakhir, yaitu haji. Haji amalan yang ringan, walaupun di mata kita berat, tapi pada hakikatnya ringan di sisi Allah. Syariat ini ringan, karena kita cuma mengeluarkan uang seberapa dibandingkan rezeki yang Allah berikan pada kita. Dari kesehatan, dari kenikmatan, dunia dan naam, dari semenjak kita lahir sampai kita mati. Tidak ada apa-apanya dengan kita keluarkan uang, taruhlah 30 juta, bagi yang mampu. Atau lebih besar dari itu. Tidak ada apa-apanya dengan balasan yang Allah janjikan. Man hajja hadzal baita falam yarfus walam yafsuk raja'aka yawmi waladatu ummuh. Siapa yang melakukan haji di rumah ini? Itu baik. Ka'bah. Dia tidak melakukan falam yarfus, tidak melakukan perbuatan fahish. Tidak melakukan perbuatan yang merusak hajinya. Falam yafsuk, dan tidak berbuat suatu kemaksiatan, maka dia akan kembali dari hajinya tersebut seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Kita cuma keluarkan berapa puluh juta. Kalau haji mabrur seperti kedudukan orang yang baru lahir dari ibunya tanpa dosa. Sementara umur kita berapa? Untuk uang sebesar itu mudah kita dapatkan dibandingkan kalau kita mendapatkan dihapusnya dosa kita. Semenjak kita lahir dari ibu kita sampai sekarang, tidak akan mungkin dengan uang sebesar itu. Amalan ringan, keutamaan yang besar sisa Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali jannah. Ini tentu lebih besar dari hadis yang sebelumnya. Karena jannah tidak bisa dibayar dengan 30 juta, 60 juta, bahkan 1 miliar. Tidak ada apa-apanya jannah. Bahkan 0,00% tidak ada apa-apanya jannah. Dengan uang yang kita miliki. Ini keutamaan besar. Dan begitu pula amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu, ya ikhwan fiddin a'azzana wa a'azzakumullah. Maka kita bersemangat dalam melaksanakan agama ini. Kita bersemangatkan agama ini mudah. Jangan kita menyusahkan diri kita sendiri. Dengan kita bermalas-malasan, menunda-nunda dalam melaksanakan ketaatan, menunda-nunda di dalam menjauhi kemaksiatan, menunda-nunda di dalam mendapatkan keutamaan, menunda-nunda di dalam terus tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga kita terlalaikan dari hak Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya, dan kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabath. Di khutbah yang kedua ini, kita akan menyebutkan dari bentuk agama yang mudah ini, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan besar. Dengan amalan yang kecil, dengan amalan yang ringan, Allah berikan keutamaan yang besar sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sebutkan bab yang pertama, bab di dalam melaksanakan perintah. Baik itu yang wajib maupun mustahab. Sekarang kita akan menyebutkan bahwa agama ini mudah. Dengan Allah memberikan, melarang kita ada suatu perkara. Mana perkara yang larang itu ada suatu kemudahan pada asalnya. Dengan kemudahan itu Allah berikan faedah yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan beberapa poin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang melakukan kesyirikan. Pasti. Allah menutup pintu tobatnya. Tapi Allah mengampuni seluruh selain dari dosa syirik. Kita berbuat keji apapun, menunjukkan kemurahan Allah, menunjukkan kemudahan Allah, menunjukkan agama ini mudah dan murah. Apapun yang telah kita lakukan dosa, betapa banyak dosa yang kita lakukan dari hak-hak Allah. Zina, khamar, kemudian riba, kemudian ghibah, namimah, pembunuhan, dan seterusnya. Allah murah, agama Allah mudah kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak, oleh karena itu ini menunjukkan kemudahan agama Allah. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami yang kalian dilarang dengannya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke dalam jannah. Amalan ringan. Kita menjauhi zina, tidak mendekatnya. Amalan ringan, kita tidak makan harta riba. Amalan ringan, kita tidak minum khamar. Amalan ringan, kita tidak berjudi. Amalan ringan, kita tidak membunuh. Ringan, sisa menjauhkan diri. Ringan, tidak mendatang ke sana. Allah membalas dengan besar. Allah hapus dosa-dosa kecil kita dan masukkan ke dalam jannah. Tidak ada apa-apanya dengan kita menjauhkan diri dari zina dibandingkan jannah. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah menjelaskan lebih tegas. Wa yajzil ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtaribuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat husna, kebaikan dengan husna, jannah. Ciri-cirinya orang-orang berbuat kebaikan adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan fahisha, kecuali dosa-dosa kecil. Menunjukkan bahwa dosa kecil tidak mungkin kita terhindarkan darinya. Pasti terjadi. Tapi dosa besar bisa kita menghindarkan diri darinya. Kalau kita menghindarkan diri dari dosa besar, Allah memasukkan kita dari golongan orang-orang muhsinin dan masukkan kita ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi dosa besar, maka itu suatu keutamaan yang besar. Oleh karena itu jauhi kita dosa-dosa besar. Maka ini inti dari segala apa yang bisa menyebabkan masuk nerakanya kita. Yaitu kita tidak menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar kita tidak menjauhkan diri, maka dosa-dosa kecil kita anggap remeh. Nah, maka dengan dosa besar ini syaratnya jauhkan kita dari dosa besar. Zina, khamar, riba, judi, qatl, membunuh, riba, namimah, dan seterusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Sesungguhnya berbuat kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Demikianlah nasihat bagi orang-orang yang mau terima nasihat. Bahwasanya kalau kita menjauhi dosa besar, maka kalau kita terjatuh dalam dosa kecil, ketaatan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa kecil yang kita lakukan. Karena syaratnya tadi menjauhkan diri dosa dan dosa-dosa kecil. Maka ini merupakan keutamaannya ikhwan fil din azan wa azakumullah. Keutamaan untuk kita menjauhkan diri dari maksiat, terkhusus dosa besar, kita akan mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr dan innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan judi, wal ansab dan berhala-berhala, wal azlam dan yaitu namanya jimat-jimat percaya dengan tahayul, itu amalan syaitan. Perbuatan kotor dari amalan syaitan, jauhkan diri kalian. Allah cuma meminta jauhkan diri kalian, amalan ringan. Jauhkan diri kita dari api, amalan ringan. Jauhkan diri kita dari selokan, amalan ringan. Jauhkan kita dari gunung yang curam, amalan ringan. Sekedar menjauhkan diri. Allah tidak minta selainnya. Allah minta jauhkan diri kalian. Maka la'allakum tuflihun. Kalian akan berbahagia. Berbahagianya itu ada sudah disebutkan tadi dalam surat Na'am An-Najm dan surat An-Nisa, yaitu kalian akan masuk dalam jannah Allah dan dihapuskan dosa-dosa kalian. Sekedar menjauhkan diri dari dosa besar, Allah balas dengan dihapus dosa kita yang kecil dan dimasukkan ke dalam jannah. Oleh karena itu ini merupakan keutamaan yang besar. Na'am. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. الله melanjutkan, أُولَئِكَ فِي جَنَّةٍ مُكْرَمُونَ. Balasannya orang yang menjauhkan dosa-dosa besar, Allah masukkan mereka ke jannah, ke dalam jannah yang mereka dimuliakan di dalam jannah tersebut. Dan di dalam surat juga tadi Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan cirinya orang-orang menjauhkan dari dosa besar, yaitu perbuatan zina. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kemudian Allah melanjutkan, ulaika humul waritsun alladzina yarithuna fil dawsum fi akhirin. Oleh karena itu ikhwan fid din, azan wa azakumullah, agama ini mudah. Perintah kita laksanakan, larangan kita jauhkan. Itu saja yang diinginkan dalam syariat ini, inilah kemudahan. Dengan kita melaksanakan dan menjauhkan diri, Allah balas yang jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik, yang Allah diberikan bimbingan dan taufik pada hati kita semua, sehingga kita menganggap agama ini mudah dan ringan, sehingga kita bisa melaksanakannya baik dengan lisan maupun hati dan anggota tubuh kita, baik yang zahir maupun batin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقيم الصلاة.